Indonesia bukan objek yang tua. Anak Indonesia jangan dijadikan objekan dalam perjalanan kehidupan. Jangan beri mereka angin surga bahwa kelak mereka lah yang akan memimpin bangsa, bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka. Bagus sekali ucap itu, tapi sungguh memalukan kalau kita tak menyediakan apa yang mereka butuhkan. Jutaan kata kita tumpahkan, tindakan nyata tak kelihatan. Jangan mengharap anak-anak itu kelak akan seperti pidato-pidato busuk yang kita ucapkan. Nah, disinilah diperlukan keberanian untuk mengkoreksi diri, supaya membuat anak Indonesia bernilai pada dirinya. Mereka bukan objek, mereka subjek yang patut dihargai. Anak-anak yang akan berkelahi di dalam perjalanan hidupnya, berkelahi dengan kemalasan, berkelahi dengan ketidakjujuran, berkelahi dengan ketidaktegasan, terutama dengan kemunafikan, sehingga kelak mereka sungguh boleh tampil menggantikan para pemimpin-pemimpin yang penuh dengan tanda tanya. Jadi jangan pernah jadikan anak-anak itu objek kita. Mari kita tolong mereka bukan hanya dengan kata-kata. Mari kita kirim mereka ke sekolah untuk menikmati pendidikan sampai perguruan tinggi, tapi bukan sekedar penyelesaian tuntutan kurikulum belaka, melainkan mereka punya nilai luhur tinggi, supaya kelak mereka boleh menjadi anak bangsa yang diandalkan. Aku cinta anak Indonesia. Mereka bukan objek, sama dengan kita, subjek yang memainkan perannya. Bersama saya, Bigman Sirait.